بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، saudaraku sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana seperti biasa kegiatan kita secara rutin di Musholla An-Nur ini di malam Jumat ba'da salatil isya, kita akan mendengarkan atau mengkaji keterangan-keterangan yang bermanfaat dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bidang akidah ataupun i'tiqad, demikian pula prinsip yang semestinya dijalani seorang muslim. Pada malam hari ini, sebagaimana kita menyelang-nyelingi pertemuan kita dengan salah satu di antara dua kitab, yaitu i'tiqad Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan Al-Ajwiba Al-Mufida an As'ilatil Manahij Jadida. Pada malam hari ini kita akan mengambil keterangan-keterangan dari kitab Al-Ajwiba. Yang ditulis dan dikumpulkan dari jawaban-jawaban Al-Syeikh Al-Lama dari seorang kibar ulama di zaman ini, Syekh Shalih Al-Fauzan Ibnu Fauzan hafizahullah ta'ala, atau yang biasa kita kenal Syekh Shalih Al-Fauzan. Alhamdulillah, dari beberapa pertemuan telah kita dapatkan beberapa keterangan yang demikian penting dan sangat bermanfaat, tentunya kaitannya dengan akidah dan prinsip yang benar, sehingga tidak ada lain diharapkan dari keterangan-keterangan tersebut untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan berakidah kita berprinsip kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan selanjutnya insyaallah taala kita akan mendengarkan keterangan-keterangan yang lainnya yang juga tentunya tidak kalah pentingnya dari keterangan yang berkaitan dengan akidah dan prinsip yang semestinya kita ketahui dan kita jalankan. Dari prinsip dan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena kita merupakan hasil kumpulan sehingga ditulis menjadi satu kitab dari jawaban-jawaban beliau Habibahullah Ta'ala wa matta'ana Allah bi hayatihi, maka jawaban-jawaban yang ada wallahu a'lam bissawab dalam beberapa tempat menurut apa yang kami lihat untuk mengedepankannya dan mengakhirkannya. Artinya mengedepankan dari jawaban yang ada mungkin tempatnya di belakang dan mengakhirkan yang di depan, atau mengedepankan apa yang memang sangat penting untuk kita ketahui terlebih dahulu baru kemudian menjelaskan apa yang setelahnya. Karenanya kita tidak mengambil secara berurutan di dalam kitab ini dari jawaban-jawaban beliau, karena jawaban beliau juga jawaban yang dikumpulkan dari berbagai macam majelis yang beliau adakan, dari ceramah ilmiah, muhadharah, nasihat, ta'lim dan yang lainnya. Maka Allah wa'alam bisawab. Karenanya kami juga menginginkan apa yang pantas dan layak untuk kita dengarkan terlebih dahulu berkaitan dengan keadaan-keadaan yang berhadapan dengan kita sekarang ini. Terkhususnya tentunya dengan dakwah Ahli Sunnah di Indonesia ini. Dakwah Salafiyah, dakwah Ahli Sunnah di Indonesia ini. Sehingga di sini kita akan mendengarkan keterangan yang datang dari beliau dari jawaban soal yang dituliskan dalam nomor di dalam kitab nomor yang ke-56. Nomor yang ke-56. Bertanya penanya kepada beliau Habibahullahu Ta'ala wa matta'ana Allah bihayatihi, ma huwa manhaj Ahli Sunnah fi naqdir rijal wa dhikril asma wa hal tabdin akhta'. بعد دعاة فتنة يجب الكف عنها. Ditanyakan kepada beliau hafizahullah taala oleh penanya, tolong sebutkan kepada kami bagaimana prinsip dan manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah, prinsip dan manhaj As-Salafiyah di dalam mengkritik manusia Secara khusus tentunya kepada siapa yang dianggap memiliki tempat kedudukan sebagai tokoh atau dai ataupun alim di sisi manusia, dan bagaimana pula prinsip menyebutkan nama-nama mereka dalam mengkritik, yaitu prinsip ahli sunnah. Apakah menjelaskan kesalahan-kesalahan sebagian para da'i, para tokoh, para da'i ataupun yang dikatakan alim tersebut merupakan fitnah, merupakan bentuk fitnah atau sebuah fitnah yang seharusnya hal tersebut dicegah dan ditahan dari membicarakannya, dari mengkritiknya dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Dengarkan baik-baik bimbingan beliau hafizahullah ta'ala. Fal jawab, qala hafizahullah ta'ala, al khata'u yubayyan, la budda an yubayyan al khata'u min as-sawab. Amma al ashab falaysa fi tanawuli shakhsiyatihim fa'idah, bal fiha mubarrah. Nahnu la nata'arrad lil ashab wa innama nubayyin al akhta', nubayyin as-sawab lin nas min ayy akhudhu bis-shawab wa yatruku al-khata'. وليس الهدف من ذلك هو النيل من الشخصيات أو التشفي منها، ليس هذا هو الغرض الذي قصده التشفي، هذا صاحب هوى، أما الذي قصده بيان الحق للناس هذا ناسخ للمسلمين. وإذا ابتغى أن يسمى الشخص المربوط عليه من أجل أن يعرفه الناس فهذا من أجل المصلحة الراجحة. Ini dari sekilas potongan jawaban beliau, nanti kita lanjutkan potongan yang lain. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yang namanya kesalahan itu harus dan mesti dijelaskan. Yang namanya kesalahan itu harus dan mesti dijelaskan. Inilah prinsip Islam. Islam tidak melihat ada kesalahan disembunyikan. Maaf, saya masuk langsung kepada penjelasan. Kesalahan mesti dijelaskan. Selesai perkataan beliau, maka kami katakan, inilah prinsip Islam. Inilah prinsip Islam, bahwa kesalahan tidak boleh disembunyikan. Maka siapa yang menyembunyikan kesalahan dan mencoba menyembunyikan kesalahan, dia menyelisihi apa? Prinsip Islam. Allah dalam menyebutkan kemungkaran, kesalahan terang-terangan di dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Dan Rasulullah menyebutkan kesalahan, kemungkaran dan pelaku kemungkaran terang-terangan di dalam apa? Hadis-hadis beliau as-sahihah as-sabitah, yang sahih, yang pasti dan benar itu dinukilkan dari beliau. Maka ketahuilah kesalahan itu mesti dijelaskan. Itulah yang tentunya termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, mar'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, dan seterusnya dari hadis, siapa yang melihat kemungkaran hendaknya apa? Merubahnya, menegurnya. Merubahnya, menegurnya, mengingkarinya. Dan dari bentuk perubahan, dari bentuk peneguran, dan dari bentuk mengingkari, menjelaskan apa? Kesalahan. Al-khata'u bayyin. Kesalahan itu mesti diterangkan. Kalau misalnya ada di sana yang mengatakan, oh kesalahan, jangan diterangkan. Batil. Itu menyelisih apa? Prinsip Islam. Kemudian beliau mengatakan, la budda ayyubayyin al-khata' min as-shawab, mesti dan harus yang namanya kesalahan mesti diterangkan agar nanti bisa dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Yang benar dan salah harus dipisahkan. Jangan yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar, atau jangan digabung. Tapi harus dipisahkan. Ini salah, ini benar. Yang salah harus dijelaskan, ini salah. Yang benar juga harus diterangkan bahwa ini benar. Agar manusia menjalani yang benar dan meninggalkan yang salah. Manusia menjalani yang benar dan meninggalkan yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jawaban beliau tadi. Mesti yang namanya kesalahan dijelaskan agar bisa dibedakan dari yang benar. Adapun berkaitan dengan pelaku kesalahan tersebut, maka kita tidak ada urusan dengan kepribadiannya sedikit pun. Tidak ada urusan dengan kepribadiannya sedikit pun. Sehingga tentunya tidak boleh kita masuk ke dalam perkara yang terlarang. Tidak boleh kita masuk dalam perkara yang terlarang. Mencari-cari aibnya dari apa yang itu terlarang. Aib kita ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak menerangkan kesalahan karena kita punya urusan pribadi. Atau kita melihat dia punya aib untuk kita beberkan, kita buka. Bukan, tidak ada urusan itu. Bahkan itu terlarang. Bal fiha mubarrah. Bahkan seperti ini, mudarat. Tentunya mudarat bagi orang yang berbicara. Dan bermudarat bagi manusia yang mendengarkan. Yang berbicara bisa jadi ghibah. Karena masalahnya masalah yang tidak pantas untuk dibicarakan. Yang mendengarkan nanti mendengar ghibah. Dan masalah urusan-urusan yang sifatnya itu pribadi. Urusan yang tidak boleh dibawa masuk ke dalam dakwah. Dakwah ini milik Allah. Urusan pribadi, urusan kita pribadi, bukan urusan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, kalau ada seorang menjelaskan kepada manusia dalam urusan-urusan pribadinya dengan si A atau si B, ini tidak boleh didengarkan. Ini bukan orang yang menginginkan kebaikan. Sehingga Kalau urusannya urusan seperti ini tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kita jangan masuk kepada perkara yang dilarang. Adapun menerangkan kesalahan, dibenarkan tentunya kesalahan yang hubungannya dan kaitannya dengan agama, hubungannya dan kaitannya dengan dakwah dan perkara manusia yang banyak. Kalau tidak diterangkan ini akan berbahaya, membahayakan manusia dan akan menyesatkan atau menyimpangkan mereka dari jalan yang benar, dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak menghadang atau membicarakan seorang dalam urusan tersebut, dalam urusan pribadi, dalam urusan yang memang tidak pantas untuk dibicarakan di hadapan manusia. Kita di sini hanyalah menerangkan kesalahan. Kesalahan. Misal, si A memiliki kesalahan yang tentunya diinginkan dengan kesalahan agama, din. Maka kita membicarakan kesalahannya. Kita tidak lantas masuk ke dalam urusan pribadinya. Kita tidak masuk lantas masuk ke dalam urusan pribadinya. Tidak ada hubungannya urusan pribadinya untuk kita bicarakan dengan masalah kesalahan dia dalam masalah agama. Wallahu a'lam bissawab. Wa nubayyin as-shawab linnas. Kita hanyalah dibebankan menerangkan kesalahan. Kesalahan kepada manusia dari kesalahan yang dia lakukan, agar manusia menjalankan yang benar dan meninggalkan kesalahan. Bukanlah tujuan kita untuk menjatuhkan kehormatan dia dengan apa yang kita dapati dari urusan pribadi dia. Atau bukanlah kita mencari-cari dalam pembicaraan tersebut untuk menjatuhkan martabat dia. Bukan. Karena ini bukan tujuan utama. Bukan tujuan yang diperintahkan. Menjatuhkan martabat. Menjatuhkan kehormatan. Apatah lagi dalam urusan yang itu agama melarangnya untuk kita buka karena urusannya aib, urusan pribadi, itu diharamkan. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan lisan nabinya pula diharamkan. Sehingga orang yang melakukan perbuatan ini, mencari kesalahan orang dalam urusan yang tidak layak untuk urusan tersebut dibicarakan, dia ingin sekedar menjatuhkan kehormatan, menjatuhkan martabat. Orang yang seperti ini, bahkan dia adalah sahibu hawa, bukan orang yang mau menghilangkan yang mungkar. Tapi dia sahibu hawa karena tidak ada perintah untuk dia berbicara dalam masalah itu. Lagi pula apa yang dia bicarakan itu adalah perkara yang terlarang. Perkara yang terlarang. Kata beliau, adapun yang menginginkan untuk menerangkan kebenaran, maka inilah yang dikatakan nasih. Inilah yang dikatakan nasih. Dialah yang sebetulnya memberikan nasihat. Karena dia menerangkan yang salah, yang mungkar. Tentunya kaitannya dengan agama Allah. dengan urusan manusia yang banyak dengan dakwah ilallah. Dia membicarakan ini karena ingin menjaga agama ini betul-betul supaya murni, terhindari, terjauhkan dari noda-noda yang mengotorinya. Demikian. Jadi perlu dibedakan dua perkara. Dia juga berbicara bukan dalam rangka ingin menjatuhkan kehormatan dan harkat martabat seseorang. Bukan karena agama dia berbicara. Tentunya hal ini dicontohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dicontohkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah membicarakan Fir'aun. Membicarakan Abu Lahab dan yang lainnya. Iblis. Rasulullah membicarakan siapa-siapa yang disebutkan namanya. Dul Khuwaisirah dan yang lainnya. Yang ini kaitannya dengan agama. Kaitannya dengan agama. Rasulullah ataupun Allah tidak menyebutkan bagaimana penciptaannya terhadap Fir'aun dari kekurangan dan dari aib yang ada padanya. Allah menciptakan manusia dengan aib dan kekurangannya masing-masing. Allah tidak menyebutkan bagaimana Fir'aun demikian-demikian dalam masalah aib untuk menjatuhkan harkat dan martabat dia sebagai seorang manusia. Bukan dalam masalah agama. Begitu pula Abu Lahab. Begitu pula Rasulullah terhadap yang lainnya. Tidak mempermasalahkan urusan-urusan tersebut. Yang dipermasalahkan, yang Allah contohkan kepada kita, bahkan mengajarkan kepada kita adalah berkaitan dengan apa? Agama. Urusan agama yang dianggap itu mungkar, dosa. Akan menyesatkan dan menyimpangkan manusia dari jalan benar. Dari jalan yang hak. Maka yang seperti ini, orang yang melakukannya dia bahkan dikatakan penasehat. Nasih. Adapun yang pertama tadi, bukan penasehat. Tapi orang yang memang ingin membuka aib, membongkar aib. Dan orang yang seperti ini, sahibu hawa. Sahibu hawa. Wallahu a'lam bishawab. Ini perlu dan penting untuk kita ketahui. Sehingga dengannya, kita melihat bagaimana ulama kita. Kita melihat kadar para ulama kita. Bahwa ulama kita itu, atau para imam sebelum tentunya mereka, para ulama kita yang ada sekarang ini, mereka berada di atas rel jalan yang benar, di atas prinsip yang benar. Seperti apa yang disebutkan, itulah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Membicarakan yang apa? Yang salah. Membicarakan yang salah. Dan tentunya berkaitan dengan orangnya. Berkaitan dengan orangnya. Kalau orangnya. Bersikokoh. Bersetuguh. Terhadap pendapatnya yang salah itu. Terhadap pandangan yang salah tersebut. Terhadap kesalahan, kemungkaran. Yang dia inginkan dan yang dia lakukan. Maka selain kesalahan yang dibicarakan, dengan apa yang dia lakukan dari perbuatannya, dia menganggap benar, dia membelanya. Maka yang seperti ini juga perlu untuk dibicarakan. Perlu untuk disampaikan kepada manusia agar jangan tertipu dengan orang tersebut. Sehingga kata beliau, wa idza tawa ayyusama syakh al-mardud alaihi, kalau seandainya memang dituntut bagi kita untuk menyebutkan orangnya yang melakukan kesalahan tersebut. Karena ketika kita membicarakan kesalahan, jalan yang pertama kita menyebutkan dengan apa? Dengan sifat telah terjadi demikian dan demikian daripada kemungkaran. Orang mengetahui ada kemungkaran ini. Tetapi dikhawatirkan mereka cuma tahu kemungkaran, tidak mengetahui siapa pelaku kemungkaran tersebut. Mereka akan mencontohi, mengikuti. Apalagi yang mengatakan itu dipandang adalah da'i, dipandang tokoh yang punya pengaruh kepada manusia, sehingga membawa kepada kemungkaran yang disebutkan tadi. Apabila dipandang hal tersebut mesti dibicarakan karena demikian keadaannya, fahada min ajlil maslahah ar-radiyah, maka boleh. Ini termasuk dari perkara yang diperkenankan, tentunya setelah kita melihat sisi maslahah ar-radiyah, sisi maslahatnya yang memang betul-betul harus kita bicara. Maka kita pun mesti membicarakannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau itu memang dituntut agar manusia tahu kemungkaran ini, ayya'rifannas, ayya'rifahunnas, manusia mengerti bahwa kemungkaran ini dilakukan oleh si bulan itu ngeyel dan bahkan memerintahkan kepada kemungkarannya, maka dengan timbangan tadi, ini adalah masalah rahasia, maka harus dibicarakan dan disampaikan kepada manusia. Sehingga manusia pun tidak mengikutinya. Manusia pun menjauhinya. Manusia pun meninggalkannya dengan kemungkaran-kemungkaran yang dia perjuangkan dan dia pertahankan tersebut. Demikian. Dan ini bukanlah sesuatu yang tidak mempunyai panutan atau contoh atau prinsip yang seperti ini bukanlah sesuatu yang tidak mempunyai panutan atau contoh, tidak punya kudua. Beliau mengatakan dalam potongan yang lain, qala billahu ta'ala, al-muhadithuna yusammuna ruwal majruhin, yakuluna fulan wa fulan, fulan kadzdzab, fulan sayyul hif, fulan mudallis, yubayyinuna yakuluna fulan wa fulan. Mereka tentunya bukan tidak punya kudua, tetapi sudah ada kudua mereka sebelumnya. Siapa mereka itu? Salafus Saleh. Contoh yang paling baik yang bisa kita lihat, mereka para muhadditsun. Mereka para muhadditsun ahlul hadis. Bagaimana mereka menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari noda-noda yang bisa menodainya. Agar supaya murni itu datang dari Rasulullah. Itu datang dari Rasulullah, bukan suatu yang tercampur atau bukan suatu yang diduga itu dari Rasulullah, padahal bukan dari Rasulullah. Bagaimana mereka para ahli hadis? Mereka menyebutkan para perawi yang bermasalah, perawi yang berpenyakit, bermasalah, sehingga mereka terkadang menyebutkan si A, si B, fulan dan demikian fulan, atau dengan ibarat fulan kadzdzab, fulan pendusta, fulan sayyul hif, fulan jelek hafalannya, fulan mudallis melakukan tadlis, fulan demikian dan demikian, menyebutkan kesalahan-kesalahan, sehingga akhirnya kalau dia membawakan riwayat dengan kesalahan yang ada tersebut, mereka yang mau mengambil riwayat menjadi apa? Menjadi intibah. Berhati-hati dan perhatian bahwa rawi ini bermasalah. Jangan sampai dia mengatakan ini Rasulullah yang berkata, padahal Rasulullah tidak demikian karena rawi ini kadzdzab. Ya, namanya pendusta, dia nukilkan apa yang bukan dari Rasulullah, tapi dia katakan dari Rasulullah, kadzdzab namanya. Pendusta. Wadda, pemalsu. demikian seterusnya. Dan ini dipelajari dalam ilmu ilmu hadis. Artinya para ulama kita sekarang dan sebelumnya telah ada kudua pendahulu mereka salafus saleh, para muhaddithun, yang dalam rangka menjaga agama, menjaga kemurnian agama, menerangkan kesalahan yang mereka tidak melihat dalam menerangkan kesalahan ini sisi urusan pribadi. Gak ada faedah dalam urusan pribadi untuk dipaparkan, dibeberkan ke hadapan manusia. Gak ada untungnya dan faedahnya, bahkan memudaratkan. Tetapi karena urusan agama, maka mereka pun membicarakannya. Subhat yang seperti kita sebutkan tadi, itu ada pada Hizbiyun, ada pada mereka orang-orang yang menyimpang dan menyesatkan. Mereka mengatakan, kalian membicarakan sepulan, itu riba, itu aib. Kalian membicarakan sepulan, kalian menjatuhkan harkat martabatnya, kehormatannya. Dia mendatangkan subhat ini karena memang menginginkan subhat, dan agar manusia tersubhati dan terkaburkan, dibawa kepada apa yang terlarang oleh agama. Dibawa kepada apa yang terlarang oleh agama, membicarakan apa-apa yang tidak pantas, dibicarakan ghibah. Padahal ini perkaranya bukan ghibah. Ini perkaranya adalah perkara yang dibenarkan, membicarakan kesalahan, hubungannya dengan agama, hubungannya dengan dakwah, hubungannya dengan manusia yang banyak yang sudah kita katakan. Allah memberikan contoh, memberikan pelajaran kepada kita di dalam kitabnya, dan Rasulullah juga telah memberikan contoh bagi kita dengan hadis-hadisnya dalam membicarakan si A, si B, si C dengan kesalahan dan kemungkaran mereka yang mereka lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Jadi mereka para ulama ahli hadis menerangkan kesalahan-kesalahan si A, si B, si C dalam rangka menjaga agama. Agar riwayatnya kita berhati-hati, karena jangan sampai dia pendusta, jangan sampai orang ini karena dikatakan pendusta dia meriwayatkan riwayat yang dusta, sehingga engkau sandarkan kepada Nabi, dan waliyahubillah orang mengira itu adalah dari Nabi. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta dengan sengaja menyandarkan kepadaku satu perkataan bahwa itu dariku padahal itu tidak, maka dia silakan mengambil tempat duduknya, tempatnya di api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Laisa qasduhum anil fi minasyar. Para ahli hadis itu tidak bermaksud untuk menjatuhkan harkat martabat seorang karena dia punya urusan pribadi atau urusan yang lain selain urusan agama. Tidak ada. Al-Imam Bukhari membicarakan para ulama dahulu dalam keadaan tidak ada hubungan. Zaman pun tidak ada hubungan. Tapi beliau membicarakan dengan amanah, tentunya dengan melihat riwayatnya, dengan meneliti riwayatnya, orang ini demikian dan demikian dikatakan dia sayyid, dia dikatakan lin, dia dikatakan kadzab, dia dikatakan mabba. Tidak ada urusan dalam urusan pribadi para ulama tersebut. Begitu pula dengan orang yang ada di zamannya, mereka juga tidak membicarakan dalam urusan-urusan yang tidak layak dan tidak pantas untuk dibicarakan. Mereka paham ini haram. Tapi kalau urusannya dengan agama, maka ini harus disebutkan supaya manusia tidak melakukan kesalahan tersebut, supaya manusia menjauhi dari kesalahan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Inna maqsaduhum bayanul haq. Adapun para ulama menyampaikan ini yang mungkar, sipulan yang menyerukannya itu bayanul haq. Itu adalah semata-mata untuk menerangkan kebenaran agar yang benar ini dijalankan, yang salah ini ditinggalkan. Wa ayyarifa hadza syarr bi anna fi riwayatihi lil hadits mat'an hatta yajtanibahun nas, agar manusia juga mengerti rawi ini ketika dia meriwayatkan dalam hadis, dia ini rawi yang ada penyakit dan celaannya padanya, sehingga mesti kita berhati-hati dari riwayatnya karena kaitannya dan hubungannya dengan agama. Meriwayatkan hadis itu agama. Wa ya'khudhu hidrahum, dan manusia pun berhati-hati, berwaspada menjauhinya, berhati-hati dan berwaspada darinya. Minhu fal madar alal maqasid. Sehingga di sini tentunya tidak lepas kembali kepada niatan seseorang. Dia berbicara karena urusan apa? Urusan agama atau urusan pribadi? Fal madar alal maqasid fa inna fa in kana al qasdu an nail min as-sah fa hada hawa wa la yajuz. Kalau pembicaraannya itu adalah urusan hawa, urusan apa? Urusan pribadi. Pembicaraannya itu untuk menjatuhkan harkat dan martabat seseorang yang tidak ada kaitannya dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah hawa. Ini adalah hawa. Ini bahkan yang terlarang, bahkan yang harus diperingatkan yang seperti ini. Maka Rasulullah memperingatkan dari orang yang selalu bergibah. Rasulullah memperingatkan kepada orang yang selalu melakukan namam, mengadu domba. Bahkan dialah yang pantas dibicarakan, karena ini adalah hawa nafsu yang dia bawa. Wa hadza la yajuz, dan ini tidak boleh yang seperti ini modelnya. Wa in kana al-qasdu bayan al-haq, tetapi kalau yang diinginkan ini karena agama, kesalahannya jelas karena agama. Dan dia tidak ada urusan pribadi dengan si A, dengan si B. Bukan dia membicarakan dalam rangka membicarakan kesalahan ini karena untuk memenangkan urusannya, urusan pribadinya. Bukan, tetapi karena agama. Ini agama. Agama milik Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia menjalankan yang benar. Bayanul haq wan nasiha lil khalq, dan dalam rangka memberikan nasihat kepada manusia bahwa ini adalah mungkar, mesti ditinggalkan, mesti dijauhi. Ini batil. Fala ba'sa bi lidzalika, maka yang seperti ini tidak mengapa. Tidak mengapa, dan dianggap bahkan benar, dan dianggap bahkan ini dari jihad fi sabilillah, dari menegakkan kewajiban-kewajiban kifayah. Menerangkan kebenaran, menerangkan yang mungkar agar manusia menjauhi yang mungkar dalam rangka menegakkan agama Allah. Menyampaikan kepada manusia si A, si B, si C pelaku kemungkaran agar manusia jangan tertipu dengannya. Ini adalah dari kewajiban-kewajiban yang mesti ditegakkan. Wallahu a'lam bishawab. Dinukilkan dari Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Abdullah ibn al-Mubarak, imam dari min a'immati ahli sunnah wal jama'ah, imam yang mulia dan memiliki keutamaan. Bahkan Al-Hafidz Ibn Hajar mengatakan semua keutamaan, semua kemuliaan dimiliki oleh Abdullah ibn al-Mubarak. semua keutamaan kemuliaan dimiliki oleh Abdullah ibnul Mubarak kecuali satu yang tidak dimiliki. Apa itu? As-Suhbah. Abdullah ibnul Mubarak tidak memiliki keutamaan persahabatan bersama Nabi karena beliau bukan sahabat Nabi. Tapi semua keutamaan kemuliaan beliau memilikinya. Cuma beliau bukan sahabat Nabi. Artinya, sahabat Nabi itulah yang lebih utama tentunya. Dan karena beliau tidak memilikinya, bukan berarti beliau tidak utama. Beliau memiliki keutamaan sampai-sampai hanya satu keutamaan yang beliau tidak miliki. Berarti apa yang datang dari terjemah biografi beliau baik, pasti cerita yang baik. Padahalnya memiliki keutamaan yang banyak. Di antara yang dinukilkan dari beliau, beliau mengatakan Mala ibnu Hilal. Al-Mala ibnu Hilal huwa illa annahu idza jaa al-hadith yadhbit. Mala ibnu Hilal ini apabila datang hadis, dia pasti mendustakannya. Lantas faqala lahu ba'du sufiyya. Orang-orang sufi mendengarkan Abdullah bin Mubarak demikian, lantas mencoba untuk mengkritik Abdullah bin Mubarak, menyanggah apa yang datang dari Abdullah bin Mubarak. Ya Aba Abdurrahman, tagdab. Wahai Aba Abdurrahman, Abdullah bin Mubarak. Maksudnya dalam bahasanya ini, orang-orang sufi, kamu ini kok ulama, alim, utama, tapi kok kamu bergibah? Kamu melakukan gibah terhadap siapa tadi? Ma'la ibnu Hilal. Maka Abdullah ibn Mubarak melihat omongan ini, kata beliau, uskut. Kamu kalau tidak paham agama, diam. Uskut. Kalau tidak paham agama, diam. Jangan berbicara dengan apa yang kamu tidak mengerti. Fakidu cekla yusi, orang yang bodoh itu hanya diam. Jangan dia mencoba untuk menyampaikan. Jangan dia mencoba untuk memberikan. Dia tidak memiliki apa-apa kok bicara. Uskut. Diam kamu. Idalan tubayin. Aidalan tubayan. Eba yurabul hak minal batil. Ya bulan. Kalau ini kesalahan tidak dijelaskan, dia berdusta. Dan dia mendustakan. Kalau ini tidak dijelaskan, maka bagaimana manusia nantinya akan mengetahui ini yang hak, ini yang tidak dusta, ini yang dusta. Bagaimana mereka mengetahui? Sehingga harus diterangkan ini yang dusta, ini tidak dusta. Itulah salah satu contoh dari ulama as-salafus salih. Yang tadi kita dengarkan, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar yang sudah kita lewati tadi keterangan kitabnya, beliau mengatakan di biografi Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak ini memiliki semua kemuliaan. Luar biasa kan? Semua kemuliaan. Kecuali saya sudah tidak miliki. Apa? Persahabatan bersama Rasulullah, karena beliau bukan sahabat. Tapi ini bukan berarti penghinaan kepada Abdullah bin Mubarak. Ini menunjukkan kemuliaan. Karena tidak ada lagi yang tidak mulia dia miliki semua. Kecuali persahabatan. Beliau ditakdirkan oleh Allah bukan menjadi seorang sahabat. Kalau demikian, maka apa yang didukilkan dari beliau ini dari kemuliaan atau dari kejelekan? Gimana jawabannya, Ikhwan? Yang didukilkan dari beliau menerangkan si asalah, dia itu mendustakan, dia itu tidak benar, dia itu dusta. Itu dari keutamaan atau dari kejelekan? Dari keutamaan. Keutamaan. Menerangkan al-haq, menerangkan yang batil, itu utama. Itu utama, karenanya al-hadis. Kita lihat perkataan beliau, kita jeli di dalam berpikir apa yang beliau katakan. Karenanya al-hadis mengatakan tadi dengan perkataannya, kalau itu termasuk mungkar, al-hadis mengatakan tapinya Abdullah Mubarak. Dia membicarakan manusia yang tidak pada tempatnya. Tentunya akan dibicarakan oleh ulama yang datang setelahnya. Paham? Tapi hal ini memang menjadi kewajiban sehingga tidak ada yang mengingkarinya. Bahkan mereka berbangga dengan hal tersebut. Para ulama as-salafus saleh, mereka menganggap istimewa kalau siapa yang betul-betul tegas menyampaikan yang hak itu yang hak, yang batil itu yang batil, dan mereka menganggap istimewa sekali apabila dia bisa menyampaikan kebatilan di hadapan manusia tanpa dia melihat gangguan ujian cobaan yang akan mendatanginya. Dianggap dia hebat. Orang yang seperti ini dianggap kokoh dan tegar di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Imam Ahmad yang sering kita sebut dan sering menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa Imam Ahmad dikenal daripada yang lain? Padahal ada yang sejenis dari beliau dari ilmu, ada yang lebih tinggi dari beliau dari ilmu. Kenapa beliau dikenal dari yang lain? Padahal di sana banyak ulama yang lain yang sepadan, yang sejenis, bahkan a'la minhu. Kenapa beliau dikenal, diistimewakan? Karena tegar dan tegas dalam menerangkan yang apa? Yang batil dan menyampaikan kebenaran. Itu Imam Ahmad. Kalau kita ambil contohnya pada hari ini, kenapa Syekh Rabi dikenal? Padahal banyak yang sama dengan beliau. Bahkan dikatakan sezaman, bahkan dikatakan mungkin guru beliau, bahkan dikatakan na'am, lebih alim mungkin dari beliau. Dikatakan demikian. Dan kenapa beliau yang dikenal? Karena beliau tegar di dalam menerangkan apa? Menerangkan yang hak. Menerangkan yang batil agar manusia, memperingatkan yang batil agar manusia meninggalkannya. Dia enggak istimewa. Dan kenapa kita sampai mengenal Syekh Shalih Al-Fauzan? Sungguh kalau Syekh Shalih Al-Fauzan tidak seperti ini, kita pun kenal tapi tidak seterkenal ini. Kita pun kenal tapi tidak seterkenal ini. Banyak ulama yang sejaman dengan beliau, bahkan ada yang sudah meninggal, melebihi beliau dalam ilmu dan usia. Tetapi kenapa kok beliau lebih dikenal? Tegar di dalam menerangkan kebenaran dan memperingatkan manusia dari kebatilan. Kalau ada kemungkaran di negeri beliau di Saudi Arabia, ada kemungkaran lewat koran kah itu atau lewat media-media, maka yang pertama kali berbicara bahwa itu mungkar, mungkar dan harus ditinggalkan, pertama kali membela as-sadaq bil haq, membela kebenaran, menjaga agama Allah, kita dapati beliau di garis terdepan. Beliau di garis terdepan sehingga para ulama kenal dan ma'ruf beliau adalah orang yang paling di depan. Apalagi berkaitan dengan kaitannya dengan manusia yang banyak. Beliau adalah dari kalangan ahli fatwa di negeri tersebut. Demikian. Seperti itu Syekh Rabi Abdullah. Ada bentuk bid'ah, ada bentuk hawa nafsu, ada bentuk apa? Kita lihat yang pertama kali berbicara. Yang manusia menanti pembicaraannya. Manusia menunggu apa keterangan dan fatwanya. Adalah Syekh Rabi. itu bentuk keistimewaan. Sehingga apa datang dari keterangan beliau Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, inilah yang dikatakan agama. Inilah yang dikatakan agama, wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya dari pertanyaan tadi, apakah kita mesti menjaganya atau mendiamkannya karena ini akan membuat fitnah? Tentunya jawabannya, ya tidak boleh. Bahkan mendiamkannya itu fitnah. Mendiamkannya itu fitnah. Membicarakannya itu adalah maslahat. Menyembunyikannya itu dari menyembunyikan yang batil. Tidak boleh. Harus. Wallahu a'lam bishawab. Ditanyakan juga kepada beliau dengan pertanyaan yang datang kemudian setelahnya, pertanyaan nomor 57. Tadi pertanyaan nomor 56, ya. Ini 57. Masih bersambung. Hal at-tahdhir min al-manahij al-mukhalafa. Wa du'atuha yu'tabar tafriqan lil muslimin wa syaqqan li saffihim. Ya fadilat syekh, apakah manhaj tahdhir itu? Manhaj tahdhir itu, itu menyelisihi manhaj yang benar, menyelisihi manhaj salafiyah, menyelisihi manhaj ahli sunnah. Apakah orang yang mentahdir manusia dari kebatilan, dari kemungkaran, pelakunya tersebut, pelaku tahdhir ini, yang mentahdir manusia ini, dipandang pemecah belah, dipandang orang yang memporak-porandakan sop-sopnya kaum muslimin, apakah demikian? Sebagaimana kita dapati sekarang ini, para da'i yang menyerukan kepada al-haq dan menerangkan kemungkaran, para ulama yang demikian pula dikatakan apa? Pemecah belah umat, pemecah belah dakwah salafiyah. Apalagi menukilkan bahwa Syekh Shalih Al-Fauzan melarang yang seperti ini. Luar biasa. Kenapa Syekh Shalih Al-Fauzan melarang? Dari mana dalilnya? Saya muridnya. Aku muridnya. Maka yang bagi mengaku murid, tetangga, ada yang mengaku tetangga Syekh Shalih Al-Fauzan mungkin, ada yang mengaku kerabat Syekh Shalih Al-Fauzan, atau mungkin ada yang mengaku dia masih pelayan Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini ngomongnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Apa kata beliau? At-tahdhir minal manahij al-mukhalafa li manhaj as-salaf yu'tabar jam'an li kalimatil muslimin li kalimatil muslimin la tafriqan li tufufihim. Ya kalau kita sih tidak mengaku murid, kalau kita tidak mengaku tetangga, pelayan, atau apalagi segala pengakuan, tapi kita mengikuti ulama dengan dalil, mengikuti, memuliakan ulama kita, mengikuti mereka dengan dalil, bimbingan yang benar. Kalaupun kita bukan muridnya, misalnya yang duduk langsung bermajlis di hadapannya, duduk langsung bermajlis di hadapannya, tapi ketika kita mendengarkan itu kalimatul haq yang keluar dari lisannya, dari tulisannya, dari ceramahnya yang direkam, maka wajib bagi kita menerimanya. Wajib bagi kita menerimanya. Beliau mengatakan, memperingati dari manhaj yang mukhalafah. Memperingati dari manhaj yang mukhalafah. Manhaj mukhalafah ini luas, ya ikhwan. Luas. ada yang mukhalafah jelas-jelas menyimpang dari ahli sunnah, dia tidak mengatakan dirinya ahli sunnah. Pokoknya dia tidak mau bersama ahli sunnah. Dia mengatakan terus terang bara dengan ahli sunnah. Ada yang di dalam mengaku ahli sunnah, di dalam dakwah mengaku ahli sunnah, tapi dia mukhalafah, menjelisihi manhaj maka kata beliau dari yang luas tadi, tazir minal manhaj mukhalafah li manhaj salaf, memperingati manusia dari apa yang menyelisihi manhaj salaf, dari semuanya yang menyelisihi, yu'tabar jam'an lil kalimal muslimin, ini bukan memecah belah, ini bahkan mempersatukan kaum muslimin. Mempersatukan kaum muslimin, bukan memecah belah, bukan memporak-porandakan sosok mereka. Li'anna alladhi yufarrid sufufal muslimin huwal manahij mukhalafa limanhaj salaf. Dikarenakan mereka lah yang memecah belah sof-sof kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin. Bahkan itulah manhaj yang mukhalafah dengan manhaj apa? Ahli sunnah wal jamaah. Itulah manhaj yang mukhalafah daripada manhaj as-salafiyyah al-haq. Itu yang memecah belah. Jangan orang yang mengatakan ini salah dengan karena ini agama yang memerintahkan. Ini katakan, jangan. Kamu mengatakan itu salah. Itu adalah memecah belah. Jangan kamu balik. Bahkan menerangkan yang menjelaskan yang mungkar agar manusia meninggalkannya, itu adalah manhaj yang hak. Mempersatukan manusia. Agar manusia betul-betul menjalankan yang hak, meninggalkan yang apa? Yang batil. Agar semata-mata yang hak dijalankan dan yang batil ditinggalkan. Bahkan yang tidak memperingatkan, itu salah. Sebagaimana tadi keterangannya. Bahkan yang menyelisihi, itulah yang memecahkan kaum muslimin. Kalau ada yang menyelisih dibawa kepada kaum muslimin, pasti kaum muslimin berpecah belah. Contoh yang paling mendekat dan sesuai dengan keadaan kita hari ini. Ihya'ut-Turats. Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Masyaikh ahli sunnah. Guru kami yang mulia. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Kata beliau, perpecahan dakwah salafiyah di mana-mana. Di mana-mana. Beliau katakan tidak di satu negeri, di Yaman. Di mana-mana. Beliau sebut mulai dari beberapa negeri. Yang dikatakan negeri Eropa. Di sana ada salafiyah juga. Nah, lantas di Amerika sendiri juga ada dakwah salafiyah. Atau di negeri-negeri kaum muslimin secara khusus. Mesir, Sudan. Di mana-mana. Kita akan dapat yang memecah dakwah salafiyah itu adalah Ihya Turats di zaman ini. Di antaranya memecah dakwah salafiyah di zaman ini adalah Ihya Turats. Bagaimana dia memecahkan sof-sofnya kaum muslimin? Dengan dia menyampaikan beberapa subhat, hawa nafsu, kemungkaran yang akhirnya ada dari anak-anak salafiyin tertipu. Ada dari orang-orang yang tadinya bersama dakwah salafiyin tertipu. Dan akhirnya memisahkan diri dari dakwah salafiyin. Karena di antara sebabnya Ihya Turats. Itu perkataan mereka para ulama. Yang hidup di zaman ini. Yang sesuai realita yang kita dapat. Sehingga kenapa mereka memperingatkan Ihya Turats? Karena agar manusia tidak berpecah belah, bahkan itu mempersatukan manusia di atas agama Allah. Tidak memperingatkan, itu namanya menyembunyikan yang hak nanti. menyembunyikan yang hak. Kalau dia tidak tahu ini kebenaran, lantas dia tidak sampaikan. Dia tahu ini kemungkaran, dia tidak sampaikan. Tidak ada yang menghalanginya dia. Dan tidak ada uzur baginya untuk menyampaikannya. Dia menyembunyikan kebenaran. Demikian pula, kalau sampai yang mungkar ini tidak diterangkan, maka terus menerus kaum muslimin, dakwah yang hak itu akan terpecah, tercabik, terporak-porandakan. Waliyahubillah. Jadi siapa yang memecah belah? Siapa mempersatukan? Yang mempersatukan itulah yang memperingati manusia daripada kemungkaran. Yang memecah belah itu yang mendiamkan. Karenanya kata para ulama, as-sukut anil batil syaitan ahraf. Diam terhadap kebatilan, setelah dia tahu itu kebatilan, dan tidak ada yang menghalanginya untuk membicarakan kebatilan tersebut, bahkan masyarakat yang radia baginya untuk berbicara bahwa ini adalah batil, dia diam. Itu seperti syaitan yang gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga ketika ada di antara mereka yang berbicara terhadap yang mungkar tersebut, memperjuangkan yang hak, membicarakan yang batil, memperingatkan manusia dari yang batil, itu patut disyukuri, jangan dilecehkan. Kamu lemah tidak bisa membicarakan yang mungkar, kamu harus bersyukur ada saudaramu bisa membicarakan yang mungkar, memperingatkan manusia kepada kemungkaran tersebut. Kamu harus syukur, jangan kamu cemooh, jangan kamu lecehkan. Kamu sudah lemah, jangan membuat lemah orang lain. Kamu syukuri keberadaannya. Tentunya ketika dia berbicara dengan benar di atas ilmu, dengan al-haq, syukuri keberadaannya. Jangan dilecehkan, jangan bahkan dia yang diperingatkan dari manusia, hati-hati si bulan karena selalu begini, selalu begitu, memperingatkan manusia dari kebatilan. Ya, kebalik namanya. Wallahu a'lam bishawab. Dan hati-hati kita, banyaknya para penyusup terhadap dakwah as-salafiyah. Hati-hati kita. Banyaknya penyusup terhadap dakwah salafiyah memutarbalikkan yang apa? Yang hak dengan yang batil. Perjalanannya dalam dakwah kita tidak tahu di mana dia awalnya tiba-tiba ada muncul. Itu namanya penyusup. Dan setiap fitnah, setiap kerusakan dia pasti muncul. Itu namanya penyusup. Di zaman Nabi, kata Syekh Rabi Hafizullah Ta'ala, Allah sudah memperingatkan jauh-jauh yang namanya penyusup ini, yaitu munafikun. Dan dalam keadaan beliau, Nabi yang diturunkan kepadanya wahyu, munafikun tetap ada. Munafikun tetap ada. Kalau beliau saja Nabi, ada munafikun yang dikatakan penyusup tersebut, maka tentunya kita yang bukan Nabi, yang menginginkan kerusakan, banyak para penyusup masuk ke dalam dakwah yang hak ini dengan berbagai maksud dan tujuannya. Ada luar biasa seperti Syekhul Islam, tapi bukan dalam menceritakan yang benar. Dia Syekhul Batil, menceritakan yang batil, menyuarakan yang batil. Tidak diketahui asal usulnya, latar belakangnya, tapi luar biasa berbicara tentang fitnah, luar biasa berbicara tentang kemungkaran. Kayaknya dia syekhnya. Banyak orang yang seperti ini. Ini juga contoh realita yang kita dapati. Apa yang kita dapati di dalam dakwah ini, sehingga yang seperti-seperti ini harus diingatkan, ihaturat harus diingatkan, dan yang lainnya. Alhamdulillah ada orang yang bisa menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, kita syukuri. mengokohkan kita, menguatkan kita dalam agama Allah. Coba kalau dia tidak berbicara, kita semua masuk dalam kebatilan tersebut dalam keadaan kita menyangka itu adalah apa? Al-haq. Itu adalah mungkar. Itu bahkan kemungkaran. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dikatakan oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Nah, di sini beliau hafizahullahu ta'ala menjawab ringkas, namun tentunya kita telah mendapatkan keterangan yang padat bahwa dari manhaj ahli sunnah tahdzir, dari manhaj apa? Mukhalafah. Itu manhajnya ahli sunnah. Makanya siapa yang alergi dengan tahdzir itu menyelisih manhaj apa? Manhaj ahli sunnah. Alergi dengan tahdzir. Kalian mengira ahli sunnah itu haddadiyah? Kalian mengira ahli sunnah itu orang yang serampangan? Walhamdulillah, tidak dikenal ahli sunnah itu serampangan, haddadiyah, walhamdulillah. Dan tidak dikenal juga ahli sunnah itu mumayyiz, alhamdulillah. Sejarah mumayyiz, walhamdulillah. Kita tahu sejarahnya. Kalau di negeri ini, alhamdulillah kita juga mengerti sejarahnya. Bahkan anda saya tidak pernah lihat di awal-awal dakwah lagi. Sekarang baru muncul. Tapi anda seperti Syekhul Batil. Bukan Syekhul Islam, Syekhul Batil. Demikian. Alhamdulillah. Tentang hadadiyah juga kita paham. Paham walhamdulillah. Dan para ulama kita ngerti. Bahkan mereka yang di garis terdepan menerangkan siapa hadadiyah. Dan siapa yang ngawur? Paham walhamdulillah. Paham. Sehingga ketika mereka berbicara tentang yang menyelisihi, bukan pengangguran, bukan sembrono, dan bukan ada dia, bukan. Anda yang tidak paham. Tidak paham, mencoba untuk menerangkan. Andalah yang memecah belah dakwah. Andalah yang menghancurkan dakwah. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita berbicara tentang hizyun, apakah itu namanya memecah belah dakwah? Membicarakan hizbiyun, apakah itu memecah belah dakwah? Al-Syekh Mubbil rahimahullahu ta'ala, di zaman dakwah Salafiyah, sebelum kepulangan kami ke Yaman, pulangan kami atau ba'du al-asatidah dari Yaman, yang waktu itu sudah ada dakwah Salafiyah, kita berangkat ke Yaman karena adanya dakwah Salafiyah di Indonesia. Sehingga kita di Yaman menuntut ilmu, atau Ba'dul Asatidzah menuntut ilmu di Yaman, dakwah Salafiyah juga lagi berkembang di Indonesia. Asy-Syaikh Mubdil rahimahullahu ta'ala, ini kalian perlu paham, dan kalian saya yakin tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Syekh Mubdil ini. Karena kalian tidak hidup di zaman beliau. Kalian tidak berguru di zaman beliau. Adapun yang berguru, kami katakan kalian kayak kerupuk melempem, disiram bukan air tapi air kimia. Akhirnya kerupuknya tidak melempem, habis kerupuknya. Kalau dengan air masih melempem, masih ada wujudnya. Air kimia habis. Lupa pak. Asyik mungkin memperingati tentang Yusuf Ba'isa, Utsman Ba'isa. Dan disebutkan beberapa da'i yang menyimpang. Yazid Jawas dan yang lainnya. Ditanyakan pertanyaan ini kepada beliau, Abdul Hakim Abdad. Kata beliau pada waktu itu, Kan. Orang-orang yang disebutkan semua itu hizbiyun. Dan yang melawan dakwah kalian di Indonesia tersebut dari orang-orang itu hizbiyun, dan yang bersamanya hizbiyun. Apa kamu mengatakan Syekh Mubdil bukan ahli sunnah? Yang aku muridnya Syekh Mubdil itu. Apakah kamu mengatakan, oh saya lebih pintar dari Syekh Mukbil? Kata orang Jawa, ini maaf-maaf aja, terpaksa kami katakan, batokmu. Nah, ini Syekh Mukbil yang mengatakan, Imam Ahli Sunnah di zaman Syekh bin Baz mengatakan, Imam Ahli Sunnah fil Yaman, wa Imam Ahli Sunnah fil Alam, di antaranya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Syekh Albani mengakuinya sebagai Imam Ahli Sunnah. Kata beliau, ni'matul talib kana wa ni'matul syekh al-ana. Syekh Mukbil itu adalah guru murid terbaik dulu. Sebaik-baik murid. Nikmatut talib. Sebaik-baik murid dulu. Dan sekarang karena sudah jadi syekh, kata Syekh Albani, wal'an nikmatut syekh. Sebaik-baik syekh. Dan dikatakan oleh Syekh Albani, rahimahullah, pembawa bendera jarh wa ta'dil di zaman ini, selain Syekh Robi yang disebut, siapa itu? Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Kalaupun yang kita lebih kenal Syekh Robi rahimahullah ta'ala, tapi kita juga mendapatkan dari omongan beliau tentang rudutnya Syekh Mukbil, tentang pembicaraan Syekh Mukbil terhadap jamaah yang menyimpang mukhalafah, diakui. Siapa yang tidak suka kepada imam, dua imam ini, dua guru ini, dua syekh ini, dia dari dua golongan. Salah satu di antara keduanya, yaitu apa? Kalau dia bukan ahlul ahwa, dia itu orang bodoh. Syekh Mukbil mengatakan apa? Ini kita kembali kepada Syekh Mukbil yang tidak ada yang meragukan. Jangan sampai nanti ada yang mengatakan Syekh Mukbil hajadi. Syekh Mukbil selamat, walhamdulillah. Dari tuduhan tersebut. Ada Syekh Mukbil tentang dakwah di Indonesia ini. Yang ini tidak terhapus dari ingatan-ingatan kita. Walhamdulillah kita belum pikun. Belum terhapus. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut masih tertulis. Terarsipkan walhamdulillah. Kata beliau, yang di belakang, yang melawan dakwah kalian. Sebetulnya ada yang disebutkan dai, tapi saya tidak mau menyebutkan dai tersebut di sini. Karena dulunya dia bersama kita dalam kebenaran, tapi sekarang dia menyimpang dengan sejauh-jauhnya. Yang sebetulnya mendekati dengan lafaz beliau, siapa yang melawan dai dan dakwah yang bersamanya, itu adalah hizbiyun. Disebutkan namanya suku Usman Baiza dan seterusnya. Hizbiyun. Dan tidak ada yang mengatakan mereka itu tidak tarazu. Tidak ada. Mereka dengan hukum asalnya isbiun. Lantas kenapa kok muncul orang-orang cara mengatakan dia itu ahli sunnah? Yang membicarakannya hajadi. Kamu di mana dulu? Kamu belajar di mana? Kamu duduk di mana? Kamu bermajlis di mana? Tiba-tiba muncul menjadi tokoh perusak terhadap dakwah, atau mengangkat dirinya sebagai tokoh perusak terhadap dakwah. Ya subhanallah. Mungkin maaf-maaf saya kembalikan ceritanya. Ada yang pernah mendengar cerita ini di antara antum? Yang tadi cerita tentang Syekh Mukbil itu? Mungkin ada di antara kita dan mungkin ada yang tidak pernah mendengar. Oh, saya baru dengar itu. Maka, ya bulan orang-orang yang naam, orang-orang yang sok kebintar ini, kalian tidak paham. Kalian tidak paham. Kalian tidak mengerti. Kalian tidak mengerti. Kenapa kami mengatakan si bulan itu hizbi? Kamu kira kami mengeluarkan dari kantong kami? Kami punya kantong nama-nama hizbiyah begitu. Kami dapatkan dari masyayikhuna. Guru-guru kami. Yang mereka itu a'immatud da'wah. Seperti Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, imam ahli sunnah. Kamu mengatakan dia bukan imam ahli sunnah? Nas'alullah salamata wal afiyah. Dengan orang-orang seperti ini, kita berharap keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, itulah yang dikatakan manhaj ahli sunnah. Memperingatkan manusia dari apa? Dari yang batil. Jadi alhamdulillah ahli sunnah mengerti apa itu mumayyi. Mengerti alhamdulillah. Jangan kamu ajarin. Paham alhamdulillah. Apa itu haddadi paham. Dan jangan kamu tujukan. Tunjuk apa? Naam. Tujukan kami dengan haddadi. Kami tambahkan kami. Kami ahli sunnah alhamdulillah memperingati dari haddadi. Salah satu haddadi zaman sekarang. Hajawrah. Atau hajuriyah. Orang-orang yang menyerukan kepada dakwah hajuriyah. Atau dakwah Yahya al-Hajuri. Walhamdulillah ahli sunnah tegar. Pertama meneriakan bahwa hajuri ini haddadi. Di saat kalian menerima hajuri. Dan kalian menganggapnya sebagai orang yang dialimkan, ditokohkan. Lihatlah orang-orang mumayyi itu. Mereka pertama kali yang bersama hajuri. Di saat ahli sunnah menerangkan siapa hajuri. Bahkan waktu itu. Ahli sunnah yang menerangkan hajuri disangka mereka itu keterlaluan. Padahal ahli sunnah menerangkan bersama para ulama-nya. Ulama sudah menerangkan bagaimana hajuriyah itu. Kalaupun mungkin pada waktu itu Syekh Rabi belum mengatakan sebagai salah satu orang imam ahli sunnah, tapi para ulama yang lain sudah berbicara. Ahli sunnah di Indonesia duatnya ini menyampaikan. Kalian masih bersama. Sekarang kalian tunjuk. Kalian tuduh ahli sunnah bahwa mereka itu hajuri karena menyalahkan hizbiyun yang kalian anggap saudara. Kalian balik fakta. Nas'alullah salamata wal afiyah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dawah yang hak. Dawah yang memerangi kebatilan. Bukan memecah belah kaum muslimin. Tapi mereka lah yang menarik kaum muslimin. Agar bersatu di atas dawah yang hak. Bersatu di atas agama Allah dengan kebenaran. Bukan kebatilan. Bukan kebatilan. Dan dakwah yang hak itu bukan dakwah yang ngawur. Membangun tahzir di atas kengawuran, tidak. Tetapi dakwah yang dibangun di atas ilmu. Takwa. Mereka juga mentahzir manusia. Kalau para ulama telah mentahzirnya. Mereka mengatakan dengan apa dikatakan oleh para ulama. Yang ulama itu dikatakan inna ma yakhsallah min ibadihil. Ulama, ini harus kita ingat ayat ini. Agar kita jangan selalu melecehkan para ulama, kibar. Jangan kita melecehkan mereka ahlul ilmi. Bahwa mereka itu ahlul khusyah, mereka itu orang yang takut. Lebih takut daripada kita. Ketika mereka mengomongkan si A, si B, ini batil, ini mungkar. Itu di atas takwa, di atas khusyah. Mereka paham. Ini akan ditanya di hadapan Allah. Tapi ini adalah al-haq. Ini adalah kebenaran. Yang Allah membenarkannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Diberikan catatan kaki di sini oleh Syekh Quraihan. Hafizahullah ta'ala. Inna sunnata. وإقامتها ودعوة إليها لم ولن تكون يوما من الأيام مفرقة Tabil muslimin walam yakun tahdir minal bidai wal ahwa wa ahli aydan tafriqan li tabil muslimin bal inna dhalika kulluhu yu'tabar jam'an li tabil al-tafi wal kalimah. Sesungguhnya sunnah dan penegakan sunnah, begitu pula dakwah kepada sunnah di hari-hari yang awal, dari hari-hari yang telah berlalu, ini tidak dianggap memecah belah sofnya kaum muslimin. Bahkan peringatan kepada kebid'ahan, peringatan kepada ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ini juga tidak dianggap memecah belah kaum muslimin. Bahkan itu dianggap dulunya sebagai penyatu kaum muslimin. Barulah pada hari ini muncul orang-orang aneh yang ngaku di atas dakwah salafiyah, dia menganggap aneh dan menganggap berbicara kepada kebatilan, memperingatkan manusia kepada yang batil, membicarakan alil batil, itu adalah memecah belah kaum muslimin. Ini baru. Adapun dulu di zaman Nabi, tidak ada yang mengatakan ya Nabi Allah, anda membicarakan ya Nabi Allah, anda membicarakan si A, si B, ini memecah belah kaum muslimin. Tidak ada yang mengatakan gitu kepada Nabi. Karena paham apa dilakukan Nabi adalah bimbingan Allah, wahyu dari Allah. Lantas dilakukan oleh para sahabatnya. Tidak ada yang mengingkari Abdullah Umar ketika mengingkari siapa? Qadariyah. Tidak ada yang mengingkari Umar. Semuanya setuju dengan Ibnu Umar ketika mengingkari Qadariyah di Basrah. Dan seterusnya zaman-zaman yang mulia, tidak ada yang menganggap berbicara terhadap ahlul batil itu memecah belah dakwah. Setelah dia memecah belah kaum muslimin, barulah muncul zaman-zaman yang akhir. Ketika mereka ingin kemungkaran dan syubhat itu lari, mereka mengatakan, jangan, nanti kalau itu akan memecah belah dakwah salafiyah dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang namanya mungkar dibicarakan. Tadi juga di antara pertanyaan yang disampaikan kepada beliau, mengkritik mereka para tokoh, mereka dai, mereka alim, apakah ini diperkenankan, apakah ini nantinya tidak menjatuhkan kehormatan, maka tentunya jawaban dari apa yang telah kita dengarkan secara keseluruhan tadi, kalaupun dia dai yang memiliki nama, dia tokoh, sebagaimana akan datang nanti insyaallah taala pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan berikutnya tentang itu secara sendiri, tentang para da'i tersebut secara sendiri, maka untuk mengedepankan keterangan yang ada di sini berkaitan dengan apa yang telah ditanyakan, maka kalaupun dia da'i, tokoh, bahkan alim, kalau dia melakukan kemungkaran, dibicarakan. Saya contohkan dengan antum sekalian tentang alim yang dianggap kibar oleh para ulama, bahkan Bakar, Syekh Bakar Abu Zaid. Syekh Bakar Abu Zaid, beliau membela Sayyid Qutb. Dalam sebuah selebaran yang disebarkan ketika Syekh Rabi Dan para ulama sunnah secara khusus Syekh Rabi menerangkan siapa itu Syekh Qutb dengan kesesakan dan kebatilannya dari akidah dan yang lainnya. Ya tentunya dalam hubungannya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Bakar Abu Zaid didapati menyebarkan selebaran mendukung Syekh Qutb bahkan. Maka Syekh Rabi akhirnya terpaksa menulis kitab membantah Bakar Abu Zaid. Setelah sebelumnya ada munasohah kepada Bakar Abu Zaid. Dan antum lihat kedudukan Syekh Rabi. Kedudukan Syekh Rabi dan Syekh Bakar Abu Zaid pun memandang kedudukan Syekh Rabi. Yang dikatakan orang sekarang Syekh Rabi itu ulama sihar. Sihoraba. Bakar Abu Zaid ini adalah dipandang sebagai ulama kibar. Dan dia meminta uzur, meminta maaf kepada Syekh Rabi bahwa selebaran itu disebarkan untuk memecah belah kita, dua orang yang saling bersaudara. Syekh Rabi memperingati, antum menulis seperti ini. Dinasihati oleh Syekh Rabi. Ba'dal munasabah, tapi Syekh Bakar tidak mengindahkan, beliau tulis kitab Al-Fasl Bainal Haq wal Batil, membantah Bakar Abu Zaid. Dan para ulama setuju. Para ulama di sini ulama ahli sunnah setuju dengan bantahan beliau. Terbukti tidak ada yang membantah. Terbukti tidak ada yang mengingkari. Setuju dengan bantahannya siapa? Syekh Rabi. Kitab itu dicetak berulang-ulang. Dan terus terang, kitab tersebut memiliki nilai tersendiri di sisi saya secara pribadi. Karena kitab tersebut, kitab yang kami baca dari awal dan akhir. Bagaimana beliau subhanallah membantah Bakar Abu Zaid ini memiliki keistimewaan tersendiri. Dari sisi keilmuan, di sisi para ulama. Tapi beliau baca dengan detail, dengan terperinci. Dari semua sisi bidang ilmu yang ada. Sampai tidak luput Bakar Abu Zaid dibantah dalam masalah ilmu bahasa. Ilmu bahasa. Di sini engkau melihat kadar Syekh Rabi. Tapi tentunya bagi yang bisa membaca dan bisa melihat. Yang susah kalian tidak bisa membaca. Mencoba melecehkan Syekh Rabi. Engkau sudah tidak bisa membaca. Melecehkan. Wallahul musta'an. Kita masuk dalam pembahasan kita ini bahwa beliau membantah Bakar Abu Zaid yang dikatakan oleh para ulama dan sebagian manusia kibar pada itu. Contoh yang lain dianggap kibar siapa itu? Abdurrahman ibnu Jibril. Bahkan termasuk Lajnah Daimah dulu kibar. Di zaman Syekh Abdul Aziz Ibn Ubaz masih hidup. Dan Syekh Ibn Abdul Aziz yang mempensiunkannya dari Lajnah. Mengeluarkannya dari Lajnah. Karena didapati pemikiran yang menyimpang. Menyimpang. Dan para ulama menerangkan penyimpangannya. Menerangkan penyimpangannya. Yang pada akhirnya bakal siapa? Abdurrahman ibnu Jibril menyeru manusia kepada jamaah tabligh dan jamaah Ikhwanul Muslimin. Itu akhir perkaranya. Syekh Abdurrahman ibnu Jibril. Padahal dia ini kibar. Bahkan dikatakan tempat kembalinya ulama Hanabila di Saudi menanyakan tentang mazhab Hanabila kepada beliau. tempat kembalinya para ulama Hanabila di Saudi Arabia bertanya tentang mazhab Hanabila. Karena ini alimnya Hanabila. Tapi kemungkaran ulama tidak melihat siapa si A, siapa si B. Mungkar. Ini harus dijelaskan. Harus disikapi. Lihat ya bin Bas. Yang lainnya dianggap kibar, yang dianggap sohir, atau bahkan dia bukan ahlu sunnah, kita gak usah bicarakan lah. Supaya antum paham pembicaraan dalam menyelidiki siapa yang menyelisih mana yang akan dibicarakan oleh para ulama. Ulama tidak berbasa-basi, tidak ada tawar-menawar, tidak. Ini batil-batil manusia meninggalkannya, mungkar-mungkar manusia meninggalkannya. Yang hak milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas hafizahullah taala wa matta'ana Allah bihayatih menulis kitab Rifqan Baina Ahli Sunnah, kitab yang membuat heboh dan membuat guncang hampir salafiyin, dikiranya itu adalah manhaj yang hak, para ulama tegar dan menerangkan yang hak. Di antara yang berbicara juga dengan kalangan kibar, bukan orang-orang kecil. Mufti di negeri selatan Saudi Arabia, Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi. Ini mufti di negeri selatan Saudi Arabia, Syekhul Masayikh, gurunya para masayikh, gurunya Syekh Rabi, gurunya Syekh Muhammad, gurunya Syekh Zaid, Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi. Gimana Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi ini menulis bantahan kepada Syekh Abdul Muhsin Abbas terhadap kitabnya tersebut. Terhadap kitabnya tersebut. Bantahan yang betul-betul kami katakan dengan bahasa penuh heroik. Beliau tidak melihat siapa yang menulis. Tetapi kebatilan yang ada di dalamnya dibantah. Sudah pemberani di dalam membela yang hak. Sedikit berapa halaman, tapi bantahannya luar biasa. Luar biasa bantahannya. Dan kita tidak mendapatkan ulama yang membantahnya. Tidak mendapatkan para ulama yang mengingkari bantahan Syekh. Agar manusia tahu yang hak dan meninggalkan yang batil. Bahkan ketika beliau ditelepon Syekh Abdul Muhsin Abbas, beliau dengan tegas menjawab. Karena masuk ke sisi Syekh bin Abdul Muhsin Al-Abbas, kata Syekh bahwa Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi ini akan menjadikan beliau mubtadi. Kata beliau, saya tidak membidakkan Anda. Perhatikan baik-baik omongan saya. Bahwa kitab Anda tidaklah disebarkan oleh ahlu sunnah. Tetapi kitab Anda disebarkan oleh mubtadi'ah. Saya tidak mengatakan Anda mubtadi'ah. Luar biasa. Saya bahkan menganggap Anda ahli sunnah. Tapi kitab Anda itu disebarkan oleh mubtadi'ah karena membawa kepada pemenangan kebid'ahan mereka dalam mengalahkan yang hak. Ini para ulama. Demikian para ulama. Kamu mengatakan Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi Haddadi, atau tadi Syekh bin Bas siapa? Haddadi. Nah, kalau Syekh bin Bas Haddadi, Ahmad bin Yahya Al-Najmi, kamu apa? Ini ada di semua. Nasarullah salamat wal afiyah. Qatalallahu al-jahla qatalallahu al-jahla. Inilah sekilas apa yang kita dengarkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari keterangan-keterangan yang datang tadi. Dan itulah yang kita dapati dari Syekh Shalih Fauzan. Di antaranya dari jawaban beliau. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan walhamdulillahi rabbil alamin.